Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta. Terima kasih ya. Selamat malam. Pertama kali bukunya dulu ya, dari luar gitu. Ini buku puisi paling jelek dalam sejarah sastra Indonesia. Ya kan Andika? Mana Andika? Ya, pertama itu namanya. Itu kan nama wartawan. Ragil Supriyatno Samit. Nama penyair gak begitu. Ragil Sukriwul, itu baru nama penyair. Entah kenapa jadi begini. Mungkin karena dia ikut itu ya, Forum Penyair Internasional bulan depan. Jadi dia mau namanya formal. Tiga nama kayak kesukaan Umbulan Duparanggi di Bali. Udah tuh judulnya tuh Aventur. Baru jalan-jalan dari Malang ke Jogja udah Aventur gitu. Lu belum kemana-mana, men. Nah, di bawahnya lagi susah kali bacanya itu. Kayak pakai huruf Arab Jawa Batak gitu, apa tuh. Sekumpulan puisi gitu. Nah, susah ini. Ya kan kalau kalian lihat kan, belum lagi warnanya itu. Tah warna apa tuh, men? Enggak. Banyak kali warnanya. Jadi aku ngeliat buku ini dari luar, waduh kacau nih kawan nih. Kayak merayakan apa? Valentine's Day deh. Nah. Terus dari luar aku masuk ke yang nulis kata penutup itu. Siapa itu? Dosen ya? Dosen Brawijaya ya? Dia kan pakai. Ada satu sangra puisi, terutama di sastra Inggris. Namanya itu sebenarnya bukan dramatic poetry tapi dramatic monolog ya. Monolog yang itu populer di zaman Victoria dari abad 19. Ini sebenarnya puisi yang bentuknya seperti dialog dalam teater, dalam drama. Nah, dia mengklaim kalau saja si Sukriwul ini dramatic poetry itu sebenarnya enggak tepat ya. Yang kalau di sastra Indonesia, kalau kalian baca Blues untuk Boni, Sajak Blues untuk Boni itu dramatic poetry ya, ada tokoh yang berbicara kepada tokoh lain tapi bukan penyairnya, begitu. Tidak harus penyairnya, naratornya dia berbicara. Jadi dalam berbicara terhadap tokoh yang gak nampak ini, tapi kita tahu ada karena dia dialamatkan ke si yang gak nampak itu, kita bisa digambarkannya karakter orang ini segala macam tentang orang ini. Jadi mirip kayak dalam teater. Dan kedua lagi ada satu yang dibicarakannya di bait pertama kalau nggak salah, di paragraf pertama itu tulisan bahwa dramatic poetry itu kalau dalam puisi katanya itu tidak berhasil karena bentuk puisi gitu. Dia lupa dramatic poetry ini lahir justru dari tradisi sastra Inggris di mana teater itu ditulis dalam bentuk sajak. Kalau kalian baca kayak Shakespeare yang terkenal itu Shakespeare, semua teater drama Shakespeare itu ditulis dalam bentuk sajak, bukan prosa. Cuma waktu diterjemahkan Rendra dalam bentuk prosa supaya kalian ngerti. Nah, sendiri juga supaya gampang menerjemahkannya. Sophocles itu dalam bentuk puisi. Ya. Drama ditulis dalam bentuk prosa itu hanya di abad 20. Jadi dia juga enggak ini ya, enggak tepat. Nah, karena kalau saya baca sajak-sajak Ragil nih, menurut saya Ragil ini bagus waktu melaporkan ya. Emang dia wartawan kayaknya. Waktu dia melaporkan yang dia lihat di Kalimantan itu menarik ya. Dari dulu itu favorit saya saja gitu. Saya dulu mengharap itu jadi judul bukunya sebenarnya. Bukunya yang pertama dulu ada yang jelek kali dikerjainnya, entah gimana. Nah, waktu dia melaporkan tentang orang tuanya suka berantem misalnya, kan menarik gitu ya. Apalagi situ ada satu adegan gitu kan, malam-malam setelah mereka berantem, terus pura-pura cuek, tidur kan, saling memunggungi, tapi di tengah-tengah ada ragil kecil. Ragil kecil tuh istilahnya saut kecil kayaknya. Nah, waktu dia bercerita gitu, menarik. Gak ada pretensi. Waktu dia mulai berpretensi ini karena dia sok berfilsafat. Capek kali bacanya. Masa petualang berfilsafat? Ya yang kau bilang tadi paradoks-paradoks itulah. Nah di situ dia, jadi kupikir karakter sajak-sajak Ragil secara bahasa itu yang kau bilang itu saya setuju itu ya. Sajak-sajak terang gitu ya, yang tidak begitu peduli dengan apa jelimetnya metafor, kayak misalnya sajak-sajak Kompas Minggu itu kan metafor melulu, nggak ada puisinya kan? Jadi tradisi saya juga itu, ini tradisi kami nih ya, itu garis merahnya jelas tuh dari Amir Hamzah, Khalil Anwar, Rendra, terus turun sampai Saud Setemorang. Itu orang-orang yang jujur gitu. Kalau nulis puisi aja, nggak mau sembunyi-sembunyi dengan macam-macam metafor. Walaupun bukan berarti nggak mampu bikin metafor. Aventur itu kan metafor. Ya. Banyak juga metafor di sini. Jembut tadi metafor itu, jembut. Dan itu jembut itu bukan fitnah. Ada bendanya dan ada keterangannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu bisa bermetafor, tapi metafor itu bukan menjadi apa obsesi ya. Jadi kalau saya lihat ini secara bahasa memang dari tradisi itu yaitu sajak-sajak terang itu yang disebut Sutarji itu sajak-sajak terang. Isinya itu menurut saya buku ini sebenarnya bisa bagi dua. Yang dia bercerita tentang pengalaman dia berjalan itu saya pikir sajak-sajak bagus ya, berhasil. Tapi waktu dia mulai sok kayak Gunawan Muhammad berfilsafat, kacau dia. Karena dia bukan anti Amerika, enggak susah berfilsafat. Nah, dari situ sebenarnya harus lebih ketat lagi nih apa nih seleksi sajak. Kayaknya terburu-buru kau juga. Enggak tahu apa yang kau kejar. Seleksinya maksudnya itu ya menarik kalau untuk sejarah sastra yang mau misalnya ada mahasiswa yang mempelajari sejarah penulis sajak kau tuh menarik mengetahui tahun 90-an kau menulis seperti ini gitu, menarik gitu. Tapi kalau kau misalnya mau pamer kepandian nulis puisi dalam bentuk buku harus semua sebenarnya dimasukkan gitu kan. Harus kau seleksi. Nah, dan misalnya pun kalau misalnya hanya di tahun 2000-an yang menurut bagus-bagus semua, walaupun kau juga menulis sejak tahun 80-an misalnya enggak apa-apa itu kan gitu. Nah, jadi menyeleksi ya enggak semuanya harus dikeluarkan, kayak pendekar kan, enggak semua jurusnya dikeluarkan kan gitu. Tergantung kondisinya. Kalau kau kondisinya lagi nonton reggae di Sosro, di Bintang, ya kau harus kayak mereka gitu. Jadi ini kontekstualitas ini. Nah, persoalan intertekstualitas tadi itu sebenarnya menarik karena kelihatannya sudah mulai apa ini, sudah mulai jadi sampai tren ya, sudah mulai tidak lagi jadi momok bagi para penyair. Untuk kalau zaman dulu kan, zaman Horizon dulu kan dia pun plagiat gitu kan, gitu mengambil frase-frase penyair lain gitu. Kok plagiat kau tidak, yang ini nih kata saktinya nih, kau tidak original katanya. Nah itu, nah itu orang yang selalu main-mainnya di tim. Toko tim kan kecil. Nah, dari Alex ke depan pulang itu aja main. Jadi enggak ngerti apa-apa dia. Kan gitu. Nah, untung ada yang namanya intertekstualitas itu ya. Konsep intertekstualitas. Di mana originalitas itu dianggap kampungan gitu. Dianggap itu orang-orang enggak mampu berkreasi sebenarnya secara imajinatif. Misalnya kayak kau bilang tadi itu kan merespon siapa? Sapardi gitu kan. Tapi meresponnya bukan karena kagum. Habis itu. Bisa aja karena kagum. Tapi kalau kita lihat kan bukan karena kagum. Karena bilang, Sapardi ini om banget nulis kayak gini kan gitu. Ya gue kan masih ABG nulisnya gak kayak gini kan. Cuma aku ingin mencintaimu dengan memberimu pulsa. Yang menarik juga tuh ya. Jadi ini ada nih. Dan itu sah. Itu sah itu, karena kalau kita keluar dari dunia puisi Indonesia yang sempit itu, yang tokoh-tokohnya cuma menangis atau yang lain-lain gitu kan, misalnya kita ke film, gimana orang film bisa membuat film dari novel misalnya, atau dari karya drama, ini kan biasa mereka bermain, atau kemudian sebuah film skripnya itu dinovelkan gitu. Yang belum ada sebelumnya, hanya skrip novel, apa skrip film dinovelkan. Ini luas sekali kan. Kenapa dunia puisi Indonesia itu enggak bisa begitu? Kamu baru pakai frase satu penyair langsung dibilang, "Ah, ini ada khairi di dalamnya nih. Tidak original. Ah, enggak penyair kau, mati lah kau." Aku dulu pernah begitu, waktu aku masih muda dan cute langsing dulu ya. Di Medan sastra Inggris di Medan 887 ya. Empat orang kami mahasiswa, dua dari sastra Inggris, dua dari sastra Indonesia itu ngeluarin buku. Empat kumpulan saja, bukan empat penyair. Wah, dibantai habis-habisan itu di Koran Merdeka di Jakarta. Dibilang seperti itu. Wah, ini terpengaruh oleh nama-nama ini, pendekar-pendekar ini gitu. Kemudian buku saya juga yang Saud Kecil Bicara Dengan Tuhan ya. Dibicarakan sama Evra Hardy di begitu juga dia. Saud kagum sama pendekar-pendekar itu, Rendra, ini Sapardi gitu. Tidak original, berarti gagal lagu sebagai penyair. Nah ini. Tapi kayaknya mereka itu zombie ya. Zombie yang tidak pernah membaca. Bacanya kan cuma koran apa? Koran Kompas aja gitu. Jadi ada yang namanya konsep intertekstualitas yang sudah lama di sastra dunia ya, terutama di barat, dan itu sebenarnya dimulai oleh kaum penyair bermain-main begitu ya, bermain-main dengan karya sesama ya, saling merespon. Kalau kalian lihat tradisi puisi Cina dinasti Tang itu kan, antara Tu Fu dengan Li Po, saling main-main itu biasa, karena begitulah puisi itu, tidak diberhalakan, tidak difetiskan kayak generasi mandi kebu itu kan, generasi yang nggak ngerti ya dari mana mereka belajar tentang puisi. Dan ini pembebasan. Ada begini anekdot, Jamal D. Rahman pernah bertanya sama Tarji, dia bilang, "Bang Tarji, semua kan sudah ditulis oleh para penyair sebelum saya, jadi apa yang harus saya tulis sebagai penyair muda? Kalau aku Tarji, aku suruh bunuh diri deh." Gila gak itu? Bertanya seperti itu. Terus aja tentang muka Tarji misalnya, satu buku tentang muka Tarji aja misalnya. Nah ini persoalan besar bagi generasi muda. Saya yakin Jamal D. Rahman itu belum pernah mendengar tentang intertekstualitas ya. Jadi dia mau original, dia mau menulis pakai bahasa yang belum pernah dipakai manusia. Ya kan, original dia kan begitu. Jadi sebenarnya mereka yang menulis pakai kata-kata aku cinta itu tidak original itu, plagiat itu kan. Kalau sudah berapa ribu orang nulis aku cinta kamu misalnya. Nah yang seperti ini. Jadi intertekstualitas pada dirimu itu yang tadi dilihat dia, dari Amir Hamzah, segala macam itu sebenarnya bagus ya. Dan kalau didalami, dikembangkan, dicanggihkan gitu ya, itu mudah-mudahan kita bisa membuat gerakan baru itu. Undercurrent di bawah mainstream sajak-sajak Indonesia yang selalu ingin original tadi, selalu ingin bicara dengan genderuwo, hantu, segala macam gitu, dengan bahasa-bahasa yang tak dimengerti manusia. Karena tadi ingin original, tidak mau memakai frase-frase orang lain, tapi untuk konteks yang berbeda kan begitu. Jadi kira-kira begitu pembacaan aku tentang sajak-sajakmu. Terima kasih. Terima kasih.